الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita senantiasa tidak usan-usannya mengingatkan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa kondisi kita. Alhamdulillah dan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi seorang senang ataukah sedih, dalam keadaan seorang lapang maupun sempit, ketika seorang mengingat Allah, bersyukur kehadirat Allah, maka janji balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang mau mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Dan jika kalian ingkar akan nikmat Allah, sungguh azab Allah pedih. Maka alhamdulillah kita syukuri adanya majalisul ilm, adanya majlis-majlis ilmu, kita beribadah dengan tenang, dengan aman. Nikmat terbesar setelah iman, iman dan aman, dalam kondisi seorang dapat beribadah dengan tenang. Dan dalam kesempatan ini kita lanjutkan dari tafsir surat As-Saff, dan itu surat Madaniyah. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang keempat, kita lanjutkan insyaallah taala pada ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ingatlah tatkala Musa berbicara kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Padahal sungguh kalian telah mengetahui bahwa aku benar-benar utusan Allah kepada kalian. Maka tatkala mereka menyimpang, Allah pun simpangkan kalbu-kalbu mereka, dan Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ai wa id qala Musa liqaumih, ketika Allah mengingatkan kepada kita semua, ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya tadi, ya qaumi lima tu'dhunani, hai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku? Mubikhan lahum ala sani'ihim, dalam rangka atau bentuk cercaan atau teguran keras terhadap mereka atas perbuatan mereka. Wa mukri'an lahum ala adiyatihi, Allah ketika mengatakan wa idh qala Musa liqaumih, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ini adalah yang Allah maksud dalam rangka suatu celaan terhadap mereka Bani Israel atas perbuatan mereka, perlakuan mereka terhadap Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muqri'an lahum ala adiyatihi, menghardik mereka, menegur keras kepada mereka atas perbuatan mereka menyakiti Musa alaihissalam. Wahum ya'lamuna annahu rasulullah, dalam keadaan mereka mengetahui Musa adalah Rasulullah, utusan Allah. Bukan hanya itu, mereka pun tahu dan meyakini Musa adalah Rasul utusan Allah untuk mereka. Mereka akui seperti itu pun mereka sakit. Apalagi kaum atau nabi yang tidak mau mereka ikuti. Ada menentang Nabi Muhammad ini nabi atau tidak, sebagian Yahudi, sebagian Bani Israel tahu. Makanya mereka dijuluki maghdub alaihim, ya kaum yang dimurkai, karena mereka tahu tapi tidak mau mengamalkan. Hasad min indi anfusihim, hasad dari diri mereka. Dari Bani Israel, nabi-nabi mereka sekian banyak, Sulaiman, Dawud, Yahya, Idris, Zakaria, Musa, Isa, Harun, semuanya dari Bani Israel, dari keturunan Ibrahim dan Sarah, wanita merdeka, istrinya yang pertama. Kami gak mau mengikuti ini apa turunan Buddha, seperti apa yang disinggung oleh Paulus, dan dia aslinya seorang Yahudi. Kita ini umat orang merdeka, ya, bukan umat dari ibu yang budak. Maksudnya menyinggung Hajar alaihissalam, ya. Padahal mereka sama-sama dari putra-putra Nabi Ibrahim alaihissalam, namun berbeda jalur ibu, ya. Maka tidak heran Musa saja yang mereka anggap nabi terbesar, ya, mereka akui, dan itu utusan Allah, hak benar diutus kepada mereka, dan mereka meyakini bahkan Musa afdalul anbiya, seutama-utama nabi dari seluruh nabi Bani Israel, dan yang diturunkan Taurat kepadanya, dan semua nabi-nabi Bani Israel ikut hukum Taurat kecuali Injil menggenapinya, bukan membatalkan. Injil itu menggenapi hukum Taurat, maka disebut perjanjian baru. Perjanjian lamanya Taurat, bukan membuat hukum baru Injil, tapi menggenapi hukum Taurat. Tetap make hukum Taurat. Sehingga mereka menganggap Musa ini nabi terbesar, nabi terhebat. Hukum yang diturunkan kepadanya, hukum Taurat, dipakai seluruh nabi-nabi Bani Israel. Itu pun mereka menyakitinya. Apalagi bayangkan nabi yang lain. Kemudian dikatakan lima tu'udzunani, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya kaum lima tu'udzunani, wahai kaumku, kenapa kalian itu suka menyakitiku? Nah, karena syasadi bil aqwal wal af'al, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan ini banyak sekali ucapan, misalnya ya, ketika mereka minta apa seandainya kami bisa melawan mereka, kaum yang menindas kita begini begitu, ya, kami akan melawan, melakukan ini. Ketika disyariatkan jihad, mereka menanyakan lima kutiba alaina al-qital, kenapa diwajibkan atas kita berperang? Dan ketika dibukakan, dijanjikan, ya, udkhuluha, masuklah ke ardul muqaddasah allati, atau negeri tanah, yaitu Palestina, yang kalau mereka memasukinya, dijanjikan kalian akan menang, siapapun kaum yang ada di situ. Namun mereka ketika diminta oleh Nabi Musa alaihissalam justru mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idu, pergilah engkau ya Musa kepada dengan Rabbmu, sana engkau dengan Rabbmu berdua sana perang sendiri, innaha huna qa'idu, kami di sini akan duduk-duduk melihat. Ini kan ucapan, ya, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pendapat para sahabat, saya ingat saya di perang Badar, 300 ini, 300-an orang, ya, para sahabat saat itu. Niatnya tadinya ingin mencegat kafilahnya Abu Sufyan yang belum berislam saat itu dengan membawa barang sekian banyak, ya, harta, dan itu halal karena mereka harbi. Tidak semua kafir dihalalkan hartanya. kafir yang hidup di tetangga kita, tidak seperti sebagian sektor orang-orang jihadi. Asal ini kafir-kafir ditipu boleh, diapusi boleh, dicolong boleh. Ya kalau riba, kalau halal yang lain ya mungkin lah. Tapi kalau merampok, merampas, membunuh, bahkan diancam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mencium wangi jannah. Ya, tapi ini harbi. Mereka bukan hanya tidak ada ikatan perjanjian damai, bahkan mereka aktif ya untuk menghabisi kaum muslimin, mencari cara terus ya untuk mengganggu, menyakiti kaum muslim. Nah, tadinya Nabi dengan 300-an para sahabat hanya ingin mencegat kafilah ini. Hanya beberapa orang, bukan dengan persenjataan ingin perang, tapi membawa barang dagangan ingin atau apa ke atau dari mana Syam. Kemudian mereka mencari jalur yang lain, memberitahukan Mekah segera. Kemudian mereka pun datang, orang-orang Mekah yang singkat, yang mereka datang seribuan orang. Alhasil 300-an orang melawan 1000. Nabi Sulaiman bertanya kepada para sahabat, "Mara'aitum, gimana menurut kalian?" Di antara yang diucapkan sahabat Ansar, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada nabinya Musa, pergilah engkau perang sendiri. Tapi kami akan berperang bersamamu di hadapan anda, di belakang anda, di kanan anda, di kiri anda. Engkau masuk ke jurang, engkau masuk ke air, kami akan mengikutimu. Kemanapun anda, kami akan selalu berperang, melindungi anda, membela." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun senang dan berbahagia dengan hal tersebut. Jadi ini sebuah pelajaran bagaimana Bani Israel menyakiti nabinya dengan berbagai macam bentuk akwal ucapan. Ada yang mengatakan juga mereka menuduh Musa yang bunuh Harun. Harun mati dulu sebelum Musa. Mereka menuduh Musa yang membunuh Harun alaihissalam. Di antara kitab tafsir menyebut seperti itu di antara bentuk akwal mereka. Ada lagi tuduhan mereka terhadap fisiknya Musa, kan selalu pakai baju nutup aurat ya. Ya, dan mereka kebiasaan tuh suka mandi bareng di sungai, di mana tempat pemandian umum, mereka bersama-sama, bukan cuma anak-anak kecil tapi orang gede ya, namanya orang ya mereka. Dan mereka menganggap Musa itu enggak pernah nampak kelihatan tubuhnya terhadap kita. Tidak lain, Musa itu selalu menutupi ya, tubuhnya dari kita kecuali karena ada cacat pada badannya. Ini tuduhan. Ya. Sebagian menyebutkan imma baras, apakah itu belang kulit yang ditutupi, wa imma adrah, ataukah itu adrah itu muntafiqul khasiyatain, bengkak atau abuh, mohon maaf, buah belirnya. Ya, bukan alat kelaminnya tapi buah belirnya besar bengkak. Mereka menuduh seperti itu aib ya. Dan itu disebutkan di Bukhari Muslim ya, di Bukhari Muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarallahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu perilakunya seperti orang-orang ya, yang menyakiti Musa. Dan kemudian Allah bebaskan Musa dari tuduhan tersebut. Dan adalah Musa di sisi Allah seorang yang terkemuka, seorang tokoh wajiha ya, mulia dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang dekatnya Allah. Dan dia adalah orang terbaik ketiga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Musa, dengan ijma' ahlus sunnah. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa. Yang keempat dan kelima khilaf. Nuh dulu atau Isa? Atau Isa atau Nuh? Ini nabi-nabi ulul azmi. Lalu kemudian yang lain-lainnya ada Sulaiman, ada Harun, ada Idris, Yahya, Adam dan yang lain. Jadi tadi Musa alaihissalam ya, diingatkan oleh Allah kaum mukminin, jangan kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa, dan Allah bebaskan beliau dari tuduhan itu. Sehingga ketika suatu ketika dia mandi sendirian, orang-orang nggak tahu di mana dan waktunya dan tempatnya. Kemudian Musa meletakkan pakaiannya di sebuah batu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya, jika Allah innama amru idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun, Allah jika menginginkan sesuatu mengatakan jadilah, jadilah. Batu bisa bergerak dan dia pun berlari membawa pakaiannya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mencari bajunya mana, melihat ternyata bajunya di bawah batu, dikejar-kejar sampai ke Allah Masya Allah terlihat oleh sebagian kaumnya. Ternyata melihat fisiknya Nabi Musa, Masya Allah bagus, gak ada yang dituduhkan orang-orang, sebagian mereka terpengaruh, ada yang aktif dan ada yang pasif. Katanya Musa itu ada aibnya ya, cacatnya, selalu menyembunyikan diri, tutup-tutup karena ada yang jelek itu, cacat ditutupi. Ternyata melihat Masya Allah ternyata bagus fisiknya, gak ada ini itu ya. Dan hal yang semacam itu tentunya bukan suatu dosa atau apa, karena suatu hal yang ittifaqan, tiba-tiba berpapasan, tidak ada maksud. Ini juga kita juga perlu tahu, kecuali ada tafrid di situ. Suatu ketika kok sudah berusaha menjaga, ada saudara, ada apa, istri kita terlihat atau yang lain terlihat. Satu sisi kita mungkin ada kecemburuan, tapi dilihat ini sengaja atau teledor atau memang nggak ada kesengajaan. Ini juga pelajaran ya. Kalau nggak ada kesengajaan ya, ya innalladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad tamadu buhtana wa ithman mubina. Kita minta maaf betul-betul, karena orang yang menyakiti kaum mukminin mukminat tanpa sebab yang mereka sengaja ya, bukan sebab yang mereka lakukan, tidak sengaja kelihatan. Kembali ke tadi, Musa alaihissalam tanpa sengaja terlihat auratnya, dan itu adalah bentuk Allah azharahullah tabarru'ahu. Allah menampakkan Musa bersih dari tuduhan tadi, cacat fisik, oh enggak ada, dan ditunjukkan, ditampakkan hal tersebut. Dan banyak dari gangguan-gangguan Bani Israel kepada Musa alaihissalam banyak sekali. Oh ditinggal bentar saja ya, mereka bikin patung sapi betina kok ya, sampai ada suratnya Al-Baqarah, patung sapi betina ya. Atau yang diperintahkan mereka juga kemudian yang dibikin oleh Samiri ya. Dan mereka juga tentang juga masalah sapi juga, innallaha ya'muru man tadbahu baqarah, Allah merintahkan kalian menyembelih seekor sapi betina. Bakar sapi jantan, baqarah sapi betina. Masih enggak mau. Ya, coba tanya Musa kepada Rabbmu seperti apa sih sapinya. Sebenarnya mereka itu malas melakukan, enggak mau. Cuman alasan saja, bukan serius. Ini afwan, sapinya ada kriteria tertentu enggak ya? Seperti apa ya untuknya? Bukan pertanyaan untuk istirsyad, minta bimbingan betul-betul. Tapi sebenarnya cara mereka untuk ngulur-ngulur, malas, kayak apa sih sapinya? Coba tanya dulu sama Rabbmu yang jelas, sapinya kayak apa? Kami belum jelas sih sapinya kayak apa. Ya subhanallah. Ini kaum yang betul-betul ya, bahasa Jawanya jelei. Subhanallah. Nabinya perintah begini malah sauran kayak gitu, nyauri yang enggak, membalas yang enggak sepantasnya. Terus lagi dulu, warnanya apa? Seperti apa sifatnya? Tanya. Sampai kesulitan mereka cari, akhirnya dapat dan disembelih. Wa makadu yaqalun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Hampir-hampir saja. Ya, jadi ditinggal berapa lama mereka juga ya, bahkan mengancam ingin membunuh Harun ya, dan yang seterusnya. Jadi dan itu bukan hanya Nabi Musa alaihissalam, nabi-nabi Bani Israil ada yang dibunuh, dipenggal ya, ada yang diancam, dan sebagian bahkan mereka ingkari itu bukan nabi ya. Siapa yang mereka cocoki mereka imani, siapa yang enggak mereka ingkari. Senanya seperti itu Bani Israil. Nah, begitu pula dalam perbuatan-perbuatan mereka ya, berapa banyak mereka menyakiti Musa alaihissalam ya, dan juga apa namanya Makanya Nabi Muhammad SAW banyak mengingat kejadian tersebut ketika umat Nabi SAW baru masuk Islam. Tapi bedanya karena mereka memang betul-betul tidak tahu. Minta ya Rasulullah ij'alana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, bikinkan untuk kami, tunjukkan untuk kami suatu pohon yang bisa kami keramatkan. Dzatu anwat, yang punya lekuk-lekukan rantingnya untuk kami gantungkan senjata-senjata kami. Ya, diyakini ini memiliki kekuatan ya untuk berperang. Ya, biasanya orang tokoh kan punya seperti itu, mana ini pohon yang dikeramatkan. Kami gantungkan ini tombak, pedang, sarung atau ditalikan di situ. Pohon keramat. Ya, kalau di kita itu pohon beringin yang dikeramatkan. Kalau mereka pohon bidara, pohon sidr. Ya, sebagian dulu ada di jetis ini, sebagian sudah di tebang. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahu Akbar inna sunan. Laqad kultum kama qalat banu Israel li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Allahu Akbar, sungguh Allah Maha Besar, ini telah menjadi sunnatullah. Kembali lagi, sungguh kalian telah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Tunjukkan kami, bikinkan kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka punya banyak sesembahan. Ya. Dan ini tunjukkan, bikinkan pohon keramat. Diingatkan betul oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengikuti jejak umat sebelumnya dengan berbagai macam. Di antara firqah terburuk dan terjelek ya, dari yang menisbatkan kepada agama ini Al-Islam ya, dan Islam berlepas diri dari keyakinan dan perbuatan mereka adalah Syiah Rafidhah Asy'ariyah. Mereka dikatakan ya, bahkan dalam bab keyakinan terhadap para sahabat itu jauh lebih buruk dan parah dibandingkan dengan Yahudi Nasara. Orang-orang Yahudi kalau ditanya man afdalun nas, man khairun nas, kalau ditanya mereka siapa orang terbaik, mereka akan menjawab alladzina sahibu Musa wa ra'ahu, orang yang melihat Musa, yang bersahabat dengan Musa alaihissalam, para sahabatnya Nabi Musa. Itu keyakinan orang Yahudi Bani Israil. Orang terbaik siapa? Ya, Nabi Musa. Ya, ini tentunya kalau ditanya siapa? Setelahnya ba'dal anbiya tentunya. Man khairun nas ba'dal anbiya. Ya, siapa orang terbaik setelah para nabi? Ya, kalau tidak di zaman mereka, siapa orang terbaik? Ya, orang-orang yang menemani Musa, sahabat-sahabatnya Musa. Orang-orang Nasar ditanya siapa manusia terbaik? Hawariyun. Ya, murid-muridnya Nabi Isa. Ya, ya, Peter atau Petrus dan mereka muwahhidin ya, ahli tauhid ya. Bukan menyembah Nabi Isa ya, mereka ini para sahabat Nabi Isa ya. Namun terlepas dari kemudian mereka menyimpang dan apa pengikut sekarang ya. Tapi mereka menganggap jenderal orang terbaik adalah yang melihat langsung, menemani langsung, bermuamalah, berinteraksi dengan Isa alaihissalam. Adapun orang Syiah, Rafidhah ditanya man syarrun nas ba'dal anbiya, atau disebut selain atau apa yang disebut siapa orang terjelek ya, man syarrun nas, siapa orang terjelek? Maka mereka mengatakan ashabu Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang Syiah. Mereka menganggap para sahabat sudah murtad kecuali beberapa gelintir ya. Hasan, Husain, Ali, Fatimah, Abu Dzar Ghifari, Salman Al-Farisi. 7 orang, 6 orang, berapa orang ya, dan yang lainnya murtad ya, terbesarnya Abu Bakar Umar, mereka laknat, mereka anggap berhala Quraisy ya. 2 berhala Quraisy dan 2 putrinya dilaknat tiap pagi subuh ini ya. Terus doa Allahumma la'an sunamil Quraisy jibtaihuma, dan seterusnya mereka menganggap para sahabat yang memalsu Quran. Aslinya Quran itu hampir 3 kali lipat dari yang sekarang ada, tapi banyak dibuang oleh para sahabat. Ini Utsman ini banyak yang mereka meyakini seperti itu ya. Apa warafa'na laka dzikrak ya. Ada wa aliyan sihrak, tapi dibuang oleh Utsman kata mereka. Dan yang semacam ini banyak ya. mereka meyakini ayat-ayat Quran itu aslinya tebel banyak, tapi tinggal segini 30 juz sekarang ini. Ini sudah tidak asli. Maka naudzubillah, itu agar kita berhati-hati. Dan Nabi kita Muhammad SAW banyak mengingat kejadian Nabi Musa AS dengan kaumnya ketika disakiti. Beliau mengatakan, rahimallah akhi Musa qad udhi akthar min hadza, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, beliau telah disakiti lebih banyak dari ini. Ya, kalau ditanya bagaimana, inna asyaddan nas bala'an al-anbiya, sesungguhnya orang paling keras siksanya dari manusia adalah para nabi setelahnya. Ya, dan Nabi mengatakan, siapa mengingat tertimpa musibah, ingatlah dengan musibah yang menimpaku. Ya. Dari sisi disakiti kaumnya, iya. Ya, Nabi Musa banyak Bani Israel itu menyakiti. Wasabar, rahimallah akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, disakiti banyak dan dia bersabar. Itu Nabi Muhammad SAW ketika bagi-bagi ghanimah, capek-capek ternyata dianggap gak adil. Adil ya Muhammad, demi Allah ini pembagian tidak ikhlas karena Allah. Dan yang semisal, ya, beliau mengingat Nabi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, beliau disakiti lebih banyak dari ini. Tapi musibah yang lainnya, Nabi, anak-anaknya habis meninggal semua, kecuali Fatimah di masa hidupnya, orang tuanya sejak kecil beliau yatim piatu, ya. Kemudian juga, dan subhanallah, itu kelihatannya cuma sepele, tapi subhanallah, ya, namanya orang-orang dekat itu tidak ada, kemudian juga di fitnah, di apa, berbagai macam, termasuk juga ya kondisi beliau sehari-hari sering beberapa kali mendapatkan musibah itu. Kita lanjutkan. Waqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, kata Allah tentang Musa. Musa mengatakan, lima tu'zunani waqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, kenapa kalian menyakitiku padahal kalian tahu aku ini Rasulullah kepada kalian. War rasulu min haqqihi al-ikram wal i'zamu wal qiyamu bi awamirihi wal ibtidaru li hukmi. Dan namanya rasul termasuk haknya kan dimuliakan, diagungkan, ya. Dilaksanakan perintah-perintahnya, disegerakan diberlakukan hukumnya. Wa amma adiyatur rasul, ya. Dan disebutkan wa ma arsalnaka, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'nillah, tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali agar ditaati. Tapi kok ini, kok mereka sudah yakin kalau Musa ini nabi, mengakui bahkan nabi terbaik, tapi kok kayak gini penyikapannya. Nah, ini disebut wa amma adiyatur rasul alladhi ihsanuhu ilal khalqi fawqa kulli ihsan ba'da ihsanillah. Adapun perbuatan menyakiti seorang rasul, yang mana kebaikan seorang rasul terhadap para makhluk itu di atas perbuatan baik semua yang ada setelah perbuatan ihsan, perbuatan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan al-anbiya, para nabi, afdal minal malaika, afdal daripada malaikat. Karena para anbiya maksum, terjaga dari dosa. Dan kalau ada mungkin lupa dan seterusnya, tapi dosa dengan sengaja tidak ada, maksum terjaga dalam keadaan mereka punya, ya ini istilahnya gangguan godaan sakit. Ya, kalau malaikat tidak ada hawa, tidak ada godaan syahwat syubhat, tidak ada. Tapi ini ada gangguan syubhat syahwat, gangguan dari manusia, jin, santet, sihir dan berbagai macam tuduhan, fitnah, diunek-unek dan seterusnya. Tapi demikian maka disebut para nabi afdal minal malaika. Nah, disebut di sini perbuatan ihsan, ya, perbuatan baik, ya, maka adalah seorang rasul di atas melebihi seluruh makhluk, ya. Dia melebihi seluruh makhluk, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana memerintahkan hewan sembelihan saja jangan diasah di depannya, jangan disakiti, disuruh untuk di gemukkan sebelum dikorbankan, ya tetap dikasih makan dan berbagai macam. Wa may yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub, kata Ibnu Abbas, menggemukkannya. Demikian pula berbagai macam, kalau hewan aja seperti itu, bagaimana perbuatan ihsan terhadap yang lain, tetangga, karib kerabat, disambung silaturahim, bakti kepada orang tua, adil kepada anak-anak, perbuatan ihsan semua ini. ya. Bahkan kepada tawanan diberi makan, tidak disiksa. Budak tidak disiksa, tidak diberi beban yang melebihi batas kemampuannya. Kalau dia masuk Islam syahadat, dihasung, dibebaskan, bebaskan. Ihsan semuanya. Penjual pembeli tidak boleh bohong, tidak boleh khianat. Warisan dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Tetangga satu dengan yang lain tidak boleh menyakiti. Tamu dimuliakan. Dan subhanallah, semuanya adalah perbuatan ihsan, ya. Perbuatan ihsan, ya. Itu seorang rasul. Bahkan ketika disakiti kaumnya, ditawari malaikat penjaga gunung, kalau engkau mau, aku sudah diberi izin oleh Allah, aku angkat dua gunung ini, ya, dan aku timpakan ke mereka. Lah, jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim qauman ya'budunallaha la yushrikuna bi syai'. Aku berharap anak keturunan mereka besok yang mereka beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Berjarah, disakiti, doanya Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka belum tahu saja. Nah, itu perbuatan ihsan yang luar biasa. Rasul yang perbuatan ihsannya seperti itu, tapi disakiti. Tapi ghayatil waqahah wal jara'ah wazayr anis siratil mustaqim. Maka menyakiti seorang rasul yang sifatnya seperti itu. Semua rasul itu ihsan, muhsin. Itulah pada puncak kejelekan, kelancangan dan penyimpangan dari siratul mustaqim. Alladzi qad alimu wa taraku, yang mana mereka telah mengetahuinya dan meninggalkannya. Yahudi tahu ini nabi harusnya dimuliakan, tapi enggak dimuliakan, dihinakan. Makalah mereka mendapat murkanya Allah, maghdubu alaihim. Dalam hadis Tirmidzi, mereka itu maghdubu alaihim. Kenapa? Karena mereka tahu ilmu, tidak mau mengamalkan. Dan bagaimana perbuatan Bani Israel terhadap Musa alaihissalam, padahal Musa telah berusaha sebaik-baiknya, dan setiap rasul tentu muhsin, berbuat ihsan di atas sifat ihsan seluruh makhluk yang ada. Maka perbuatan ihsan para nabi mengungguli perbuatan baik seluruh makhluk. Dan Musa alaihissalam, beliau termasuk apa yang disebutkan melakukan juhdan kabiran fi hidayati Bani Israel, melakukan upaya besar, jerih payah sekuat tenaga untuk tetap menjaga dan memberi hidayah Bani Israel. Wa taqwimu ijajihim, meluruskan kebengkokan mereka, ya. Namun pada akhirnya ketika mereka menyimpang, ya, Allah simpangkan mereka. Dan Allah menilai proses dan bukan hasil. Ya, ada di antara mereka yang beriman dan mereka umat yang besar. Dan kita baca keterangan Syekh Sa'di, ya, kenapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Tahu ini rasulnya, justru tidak diagungkan dan ditaati, dilakukan ihsan. Ini berada pada puncak kelancangan, keburukan dan penyimpangan dari siratal mustaqim, yaitu mereka mengetahui ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya. Walihadza qala falamma zaghu ay insarafu anil haqqi biqasdihim, maka ketika mereka menyimpang, yaitu mereka berpaling meninggalkan al-haq dengan kesengajaan mereka. Azaghallahu qulubahum, maka Allah simpangkan kalbu-kalbu mereka. Uqubatan lahum ala zaghihim, sebagai bentuk hukuman dari Allah kepada mereka atas penyimpangan mereka. Alladzi ikhtaruhu li anfusihim, yang sengaja dengan kesadaran mereka pilih untuk diri mereka. Tahu yang ini benar, datang dari sisi Allah, ini termasuk isi Taurat, hukum Taurat, tapi enggak cocok dengan hawa nafsu, maka mereka hapus, mereka tutupi, mereka tidak lakukan. Waraduhu laha, dan mereka justru ridho dengan penyimpangan mereka, pilihan hawa nafsu mereka, bukan dengan pilihan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walam yuwaffiqhumullah lil huda, maka Allah tidak memberi taufik kepada mereka kepada petunjuk. Li'annahum la yaliku bihimul khair, karena mereka tidak pantas terhadap kebaikan. Wala yasluhuna la illa lisyarr, dan tidak pantas mendapatkan kecuali hanya kejelekan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kaum yang fasik. Ai alladzina lam yazal al-fisqu wasifan lahum, yaitu seorang yang terus-menerus sifat kefasikan melekat pada mereka. Bukan tergelincir ya, kemudian menyesal, betul-betul bertobat, bertekad ingin tidak mengulangi, tergelincir lagi dan seterusnya, namun masalah-masalahnya terus-terusan dalam penentangan, pengingkaran terhadap hukum-hukum yang datang kepada mereka selama tidak mencocoki dengan hawa nafsu mereka. Maka disebutkan mereka adalah al-qaumul fasikin, kaum yang fasik, yaitu yang sifat kefasikan selalu melekat pada mereka. Laisa lahum qasdun fil huda, tidak punya maksud baik dalam petunjuk atau hidayah. Dan diantara juga sifat kefasikan yang kita wajib mengkhawatirkan diri-diri kita semua ya. Bukan hanya ini sebagai wawasan atas umat sebelum kita tanpa kita khawatir, karena ini disebutkan umat-umat terdahulu juga untuk kita waspada. Apalagi Nabi mengatakan la tatabu'un sunanan man kana qablakum, kalian bakal mengikuti jejak umat sebelum kalian. Dalam hadis ya, atau dalam ayat yang pernah kita bahas di surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasallahu fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah pun akan melupakan mereka, mereka itulah orang-orang yang fasik. Wama taufiquna illa billah, maka inilah pentingnya kita senantiasa untuk berdoa, berzikir, istighfar, bertobat, majelis ilmu, mencari teman-teman yang saleh, lebih-lebih di zaman ini ya, di mana para santri, para duat, para orang pun merasakan besarnya, dahsyatnya fitnah di zaman sekarang. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang betul-betul jauh, tidak pernah taklim, tidak pernah salat? Maka subhanallah, kita yang sudah ngaji, sudah taklim, tidak merasa aman, khawatir. Maka demikian pula kita semestinya juga bersemangat agar supaya tetap diberi hidayah, kita pun berusaha menularkan, memberikan hidayah, mengajak orang kepada hidayah ini. Wal jazaa' min jinsil amal, dengan harapan juga kita dijaga, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang disebutkan Allahumma hdini atau Allahumma ja'alni hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa memberi petunjuk dan dapat petunjuk. Baik. Kemudian disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadhil ayat al-karimah tufidu, ayat yang mulia ini memberikan faedah, anna idlalallah li abidihi laisa zulman minhu, bahwa ketika Allah menyesatkan seseorang dari hambanya itu bukan bentuk kezaliman dari Allah, wala hujjata lahum alaih, dan tidak ada hujjah bagi orang yang mengatakan seperti itu tentang hal ini, wa innama ya dzalika bisababin minhum, tapi itu karena sebab dari mereka sendiri. Fa innahum alladzina aghlaqu ala anfusihim babal huda, mereka sendiri yang menutup pintu hidayah terhadap mereka, ba'da ma arahu, setelah mereka tahu tidak mau mereka amalkan. Fa yujazihim ba'da dzalika bil idlal, maka Allah balas mereka dengan penyesatan, wazayd, penyimpangan, wa taqlibul qulub, dibolak-balikannya hati, uqubatan lahum, sebagai bentuk hukuman dari mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, di surat Al-An'am 110. Demikian kami bolak-balikkan kalbu mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka dulu belum beriman pertama kalinya, dan kami biarkan mereka dengan kesewenang-wenangan mereka terbutakan. Ya, mereka berkutat, bergelimang dengan perbuatan melampaui batas mereka. Juga kaum mukminin Allah ingatkan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mukminin, justru mengikuti jalannya selain mukminin, bukan jalannya sahabat, jalannya para ulama, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami akan palingkan kemana dia berpaling sesuai hawa nafsunya, dan kami masukkan dia ke jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di, maka Allah balas mereka sebagai hukuman bagi mereka, wa adlan minhu bihim, keadilan Allah terhadap mereka. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan itu tadi, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini apa yang bisa kami sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.